Baik, awal jumpa bersama saya Wawan. Ku persembahkan satu album dari Bang Haji Roma Irama. Ada Remaja. Masa remaja sungguh indah. Indah masa remaja sungguh indah. Hidup penuh gairah dan ceria. Remaja memang masa remaja paling indah. Masa remaja paling indah. Masa yang penuh canda dan ceria. Indah masa remaja. Jiwa muda penuh pesona, hayalan dan cita-cita selalu berbunga. Gelora jiwa muda penuh pesona, hayalan dan cita-cita selalu berbunga. Indah masa remaja. Remaja, indah masa remaja paling indah. Masa yang penuh canda dan ceria. Memang masa remaja paling indah. Masa remaja penuh bahaya. Apabila salah melangkah fatal akibatnya. Tetapi masa remaja penuh bahaya. Apabila salah melangkah fatal akibatnya. Indah masa. masa remaja. Remaja, indah masa remaja, paling indah. Masa remaja paling indah, hidup penuh gairah dan gembira. Indah masa remaja. Remaja tunas muda harus dijaga, jangan sampai ia patah sebelum berbunga. Remaja tunas muda harus dijaga, jangan sampai ia sebelum berbunga. Indah masa remaja. Indah masa remaja paling indah. Indah masa remaja paling indah. Masa remaja paling indah. Memang masa remaja paling indah. Hidup penuh gairah dan gembira. Ya alhamdulillah, satu buah lagu remaja yang terinspirasi dari salah satu lagu